بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا بكرمتك علما وتوفيقا وهداية وارشادا يا رب العالمين. ان شاء الله تلاقينا كاجيان تفسير الايسر او ايسر التفاسير. Saya ini teman-teman yang terlambat, Masya Allah, Subhanallah. Ini ikhwan ini baru 5 yang datang. Akhwat udah berapa akhwat? Udah 10, ya ikhwan Masya Allah, adabnya luar biasa. Anda yakin kalau misalnya yang terlambat ini tanya kemarin pelajaran apa, Anda yakin gak tahu mereka. Hilang mereka ilmunya. Ya. Entah uzur atau enggak, semua punya uzur. Semua punya uzur. Akhwat, gak usah bercanda, akhwat. Akhwat. Subhanallah, ini ikhwan baru 5 yang datang. Para kemana yang lainnya sisanya? Kita deal jam 8, oke. Okay. Insyaallah yang lain mungkin ada uzur dan semacamnya. Semua beruzur. So, kalau misalnya anda datang terlambat 1 jam baru datang, setiap waktu anda akan minta uzur sama antum, apa yang antum merasakan nanti. Ini itu nanti yang terlambat, kita tanya kemarin belajar apa kemarin. Kita tanya belajar apa kemarin. Assalamualaikum Bapak. Kaifa haluk, Pak? Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran kemarin, Pak? Insyaallah ya. Ini karena ana kemungkinan setengah jam ini enggak nyampe 10 ini. Gimana, Pak, kita bubarin aja? Pak, bubarin, Pak. Hah? Bubarin karena ikhwan-ikhwan pemalas ini. Ya. Kita tutup aja majelis ini ya. Yang akhwat sudah 10 alhamdulillah. Ikhwan baru 6 alhamdulillah. Ala kulli hal. Kita bubarin ya. Kelas 11 ini ikhwannya baru 6. Oke. Yang rugi siapa kalau dibubarin? Rugi enggak? Yang untung siapa? Yang untung enggak hadir karena bisa besok datang dia hadir dapat materinya insyaallah. Masya Allah. Tapi karena Masya Allah anak gak mau menyanyiakan juga belajarnya, anak capeknya anak bikin ini. Walaupun qadarullah beberapa teman-teman kita kayak menyanyiakan itu biar bagian mereka nanti. Tapi kita teruskan aja, gak usah mikirin itu. Baik, Insya Allah kita akan memulai ayat 178 dan 179 pada hari ini Insya Allah Ta'ala. Dua ayat dan ini cukup panjang, oleh karena itu untuk i'rab kita tidak terlalu mempermasalahkan pada pelajaran kali ini insyaallah. Baik ya, minta tolong sama Allah supaya hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau sebelumnya metode kali ini kita baca ayatnya kemudian kita terjemahkan, kemudian kita baca lagi ayatnya sambil kita mensyarah ayat ini, baru kemudian setelah bisa mensyarah ayat ini kita akan membaca makna ijmali. Kalau misalnya memang masih ada waktu, baru kemudian kita memasalkan tentang tajwidnya. Kalau nggak ada waktu ya udah. Tapi waktunya tersisain 20 menitan karena menunggu antum, dan itu pun sebenarnya belum lengkap. Maksudnya mungkin kita bubarin aja sekalian kalau misalnya masih jam setengah 9 masih belum lengkap. Tapi ala kulli hal. Ini permasalahan kali ini insyaallah akan berkaitan dengan fiqih, masalah fiqih ya. Tafsir ya, kita akan membahas tentang tafsir dan juga fiqih insyaallah. Tapi memang tidak begitu mendetail banget karena yang permasalahan tentang qisas, had, juga ta'zir dan ta'dib, uqubat, Semua permasalahannya masing-masing rinciannya itu panjang dan tidak mudah untuk menjelaskannya. Lebih-lebih ini akan berkaitan dengan syariat Islam dan pemerintahan. Ya, kita nggak tahu di antara antum, atau ada intel gitu kan. Anu misalnya ngomong kemudian menyalahi tentang syariat yang ada di sekarang. Itu akan berefek nanti di kajian ini. Ya. Baik, kita baca dulu ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Coba kita terjemahkan terlebih dahulu. Atawalakum fil qisas hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kita terjemahkan di sini, Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba artinya di sini apa? Dicatat atau apa? Diwajib. Nanti kita bahas tentang ini. Dari sekarang, brain-nya dipasang ya. Akalnya dipasang benar-benar ya. Nanti susah ini nanti. Diwajibkan atas kalian, Al-Qisas fil qatla. Di sini terjemahan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, qatla. Dan fi di sini fi sababiyah, disebabkan orang-orang yang terbunuh, gitu kan? Al-hurru bil hurri. Ya, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal'abdu bil'abdi, sahaya dengan sahaya. Wal'untha bil'untha, wanita dengan wanita. Ish maksudnya, nanti kita bahas insyaAllah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil'ma'ruf. Faman ufiya lahu, fa maka man, barang siapa ufiya dimaafkan lahu kepadanya. So, di sini hu kembali ke siapa? Lahu. Man. Ahsan. Barang siapa yang dia membunuh, kan? Atau melakukan suatu jarimah yang mengakibatkan ada qisas, dimaafkan buat dia yang melakukan pelakunya ya. Min akhihi, dari saudaranya siapa? Al-Qatla, Al-Maqtul, Al-Qatil. Siapa yang dimaafkan buat dia oleh keluarga atau wali ya, korban syai'un, yang itu di sini cuma sesuatu ya, suatu pemaafan. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah ittiba' di sini mengikutinya dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan ada pelaksanaan penunaian diat kepadanya itu dengan cara yang baik pula. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu ada takhfif, keringanan, ihsan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, dan juga sebagai rahmat dari-Nya. Dalam hukum yang di sini berkaitan dengan kerusuhan seperti ini pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya. Ya. Dan Allah Taala menyerahkan pilihan kepada wali korban. Tuh. Imma, tapi ini dalam kasus qatl amdan. Bunuh yang disengaja. Karena bunuh itu ada tiga macam. Qatl amd, qatl syibh amd, dan qatl khata'. Syibh amd ini dia pelakunya, tapi memang seperti sengaja, tapi dia enggak sengaja sebenarnya. Ya. Salah gitu, salah. Kayak misalnya main-main gini, ayo lo, gitu. Ah, beneran mati dia. Ini si bulam. Adapun yang koto, ya karena kayak lempar batu ke atas kan, lempar cakram waktu jauhnya, orang di sana nggak melihat lagi ngopi, kemudian kena dia, pecah walanya mati. Ini koto, dia memang sama sekali nggak ada inian, dan nggak ada kemungkinan dia melakukan dengan sengaja. Baik. Ini berkaitan dengan kasus qatl amd, yaitu membunuh dengan sengaja. Faman i'tada ba'da dzalika, dan barang siapa yang i'tada, melawan, melampaui batas. Maksudnya di sini adalah siapa di antara pihak yang sudah berdamai ini sudah dikasih diat, malah kemudian pelakunya dibunuh lagi. Paham gak gambarannya? Jadi pelaku sudah dimaafkan oleh wali dan keluarga korban. Oke, dimaafkan berarti kan diat. Kemudian bayar diatnya sesuai dengan ketentuan syariat, sudah dibayar. Kemudian pas setelah bayar pelakunya didor, mati. Ini maksudnya. I'tida' ini namanya. Ba'da dzalika, setelah dzalika ini, setelah ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un lahi bi ihsan, falahu 'adzabun 'alim. Maka untuk pelaku yang kedua ini dapat azab yang alim, dan juga nanti ada hukumnya insyaallah kita bahas mudah-mudahan. Walakum fil qisasi hayat, dan buat kalian wahai orang-orang beriman, bahkan buat manusia semuanya, dalam hal qisas itu ada hayat, kehidupan. Maksudnya adalah jaminan keberlangsungan hidup bagi kalian semua. Sehingga orang-orang tidak sembarangan membunuh. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki otak yang berfungsi, otak yang cemerlang. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kita baca lagi, kemudian insyaallah kita tapi sebelum begini, ini masalah uqubah ya. Jadi harus dikatakan dulu permasalahan uqubah ini. Uqubah itu artinya apa uqubah? Arti uqubah. Aibah, arti aibah. Hukuman. Jawab. Baik, pembalasan hukuman. Hukuman itu terjadi sebelum atau setelah? Setelah harus. Jadi enggak boleh dihukum dulu sebelum terjadi kejahatan. Dengan alasan mencegah, enggak bisa. Itu bukan hukuman. Hukuman itu hanya terjadi setelah. Baik, dalam Islam hukuman itu ada 4 macam. Ya. Hukuman itu, uqubah dalam Islam ada 4 macam. Sebenarnya kembali ke 3 macam, tapi kita tambahkan jadi 4 pengayaan. Ada al-had. Ya, had. Ya. Itu yang dulu petain dulu, pertama ada had. Kedua ada qisas. Ketiga ada ta'zir. Keempat ada ta'dib. Ini yang dimulai dari yang paling serem ya kita ya. Had itu kan serem, hukuman had itu serem. Ada had, ada qisas, ada ta'zir, dan ada ta'dib. Ada 4. Walaupun intinya nanti ketiga, yaitu had, qisas, dan ta'zir. Baik, apa itu had? Ini akan kita bahas supaya pemetaannya lebih jelas. Had itu adalah uqubah muqaddarah li jaraima muayyanah. Ya, uqubah muqaddarah li jaraim muayyanah. Itu had itu adalah hukuman yang terkadarkan. Berarti kadar hukumannya itu sudah ada takarannya. Uqubah muqaddarah li jaraim muayyanah, yaitu hukuman tertakar fix dah untuk jaraim, itu apa, kejahatan-kejahatan yang muayyanah tertentu secara syar'iyah. Jadi memang ini semua adapun had ini adalah had syar'i, hukuman had yang memang sudah Allah tentukan. Ya. Contoh misalnya zina. hukuman untuk berzina. Tapi dihukum zina ini ketika udah ada bukti dia berzina benar, bukan takwil saja. Ya, hukuman berzina ada. Jadi kalau misalnya belum menikah, dicambuk berapa kali? 100. Kalau misalnya udah menikah, dirajam sampai mati. Masya Allah. Nah, terus gimana yang sekarang? Itu nanti di akhirat urusannya siapa? Umarok sini. Makanya serem ya. Serem. Ya, kita sebagai rakyat taat gitu kan, dalam artian sebenarnya enggak bisa taat dalam artinya, cuman kita enggak punya otoritas dan enggak boleh kita yang memegang otoritas di sini. Kecuali kalau misalnya umara pusat membolehkan kita untuk memperlakukan ini. Ya. Ada orang berzina naudzubillah. Masih belum menikah gitu kan. Terus kita yang cambuk. Terus enggak boleh. Harus serahkan perkara kepada hakim waliul amr, ulil amr. Ya. Tapi kemudian as-sariqah, potong tangan. Ya. Itu juga ya, potong tangan dengan ketentuan tertentu dalam syariat itu juga ada batasannya, kadarnya potong tangannya. Ya. Dan itu bukan kita yang melakukan pemotongan tangan. Ya. Wala hatta anak kita. Ya Rasulullah SAW, kalau misalnya Fatimah mencuri, saya potong tangannya, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah kan posisi apa? Ulil amri, presiden. Kok bisa kita enggak? Enggak bisa. Kemudian masalah al-hirabah atau qat'ut thariq, atau sekarang ini masalah begal. Begal yang dia itu sudah sampai membunuh. Bukan begal sekadar curi motor. Tapi kalau curi motor ya nyuri, tapi bukan termasuk sariqah yang ini. Karena sariqah yang dipotong tangannya itu yang mana? Yang mana? Ya harta yang disimpan, terjaga. Tapi begal terjaga kan? Terjaga kan? Gimana kalau misalnya ada motor nampang di pinggir jalan? Curanmor. Hah? Dikunci, ahsan, dikunci karena terjaga itu termasuk kan? Terjaga juga, atau dikiaskan dengan barang yang terjaga di dalam hal benda itu mungkin bisa masuk sariqah. Tapi toh kalau misalnya dia penyamun atau begal yang memang sampai membunuh levelnya, nah ini masuk juga hukum had, dia juga dilakukan hal yang sama, disalib kan? Ya? Atau dipotong-potong jemarinya. Kemudian ar-riddah murtad na'udzubillah, itu ada hukuman had, murtad. Kemudian istitabah, disuruh untuk bertaubat, kembali ke Islam. Kalau enggak mau dibunuh. Sebenarnya kayak gitu. Termasuk ridah di sini di cabangnya perdukunan. Perdukunan. Tapi untuk khusus perdukunan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu istitabah yang mendukung itu. Langsung saja dibunuh. Ya. Cuma Allah alam ada baiknya di istitabah, karena bisa jadi dia tetap budaya. Dan seterusnya. Jadi hukum hajj itu terbatas. Ada juga hukum qadzaf, yaitu menuduh wanita baik-baik sebagai pezina, pelacur. Tapi itu had. Had itu apa tadi? Uqubah muqaddarah li jara'im mu'ayyanah fi syara'. Ya. Jadi iqab ini, hukuman had ini, itu sudah ada ketentuannya dalam syariat. Ya. Tapi kemudian uqubah yang jenis kedua pada dalam syariat, qisas. Qisas itu adalah al-uqubah al-mumathilah lil jinayah. Al-uqubah al-mumathilah lil jinayah, yaitu hukuman yang serupa dengan kejahatan dia. Tadi ada kita ana sebut jaraim, jarimah ya. Kalau misalnya di apa tadi? Had jarimah. Tapi kalau misalnya di qisas kita sebut jinayah. Jinayah apa Indonesia ini? Ada yang tahu Indonesia ini? Pidana ya, kejahatan ya. Baik, dia secara definisi adalah perilaku berbahaya bagi harta atau insan. Jinah itu adalah tasarruf, sikap, tingkah, perilaku yang berbahaya bagi mal, harta, atau bagi manusia. Baik tingkah itu atau madarat itu, baik madarat itu terjadi pada kehidupannya atau badannya atau jiwanya. Gitu. Nah, ulangi jinayah ini biar kita tahu kisos itu nanti. Kan kisos itu adalah hukuman yang semisal dengan jinayah, pidana. Nah, apa itu jinayah dalam syariat? At-tasarruf ad-dhar, tingkah yang membahayakan terhadap harta atau manusia. Baik. Untuk manusia, baik itu terjadinya pada kehidupan manusia itu, atau terjadi pada badannya manusia itu, atau terjadi pada jiwanya manusia itu. Coba kita syarah. Tingkah, perilaku, ini menunjukkan kesengajaan. Dan disifati tingkah ini berbahaya. Atau membahayakan. Kalau berbahaya takutnya sebelum terjadi. Membahayakan. Dan ini membahayakan sudah terjadi. Dorornya. Nah, terhadap mal. Mal ini mencakup baik itu hewannya atau harta benda. Ya. Misalnya mengampak rumah orang. Jinayah bukan? Jinayah. Tanpa hak gitu. Mengampak rumah atau memporak-porandakan genteng rumah orang. Ini memberikan bahaya bagi mal. Atau misalnya untuk hewannya, sapinya dipretelin kakinya. Cuma kalau ini kisosnya sulit. Kalau sapinya dipretelin, dia gak punya sapi nanti. Apa kaki dia yang dipretelin? Nah, ini malah lebih-lebih kan. Kisos itu kan harus padan. Kemudian tadi harta ataupun insan, kepada insan itu berbahaya kepada manusia yang lain. Misalnya imma dia bahayanya ke kehidupan manusia itu, berarti apa tuh? Bisa meregang nyawa, bisa. Itu jinayah juga, jarimah juga. Atau badannya, misalnya nonjok orang, ya kan? Kemudian sampai pipinya melengsong atau gimana, hidungnya patah, ya kan? Itu jinayah termasuk. Ya. Atau nabrak orang, ya, dengan sengaja maksudnya, ditabrak dia. Karena udah nafsu banget pengen bunuh orang ini, tabrak, gak mati. Ah, hukum kisos. Atau jiwanya, kalau jiwa ini dia masih hidup, cuma membuat dia gila. Misalnya, ngikat orang, kemudian batok kepalanya ditaruh di ama air, tetesan air sedikit demi sedikit, jadi gila dia lama-lama. Misalnya gitu. Ya. Itu semua hukum jinah, gak saya mati ini orang, tapi di kisos nanti. Umumnya ya, enggak semua dari contoh-contoh tadi ada kisos. Tapi itu kisos, yaitu al-uqubah al-mumathilah lil-jinayah. Kemudian ada yang namanya al-kisos ini ya tentu nanti hakim atau ulil amri yang menerapkannya. Ya. Itu bedanya, ulil amri atau hakim. Sedangkan rakyat biasa enggak bisa gitu. Harus ngadu dulu ke pemimpin. Tapi masalahnya di sini sulit, ya kan? Subhanallah. Kemudian at-ta'zir. Nah, at-ta'zir ini uqubah ghairu muqaddarah bitarki amri taqdiriha lil qadhi aw lil wali. Yaitu hukuman ghairu muqaddarah yang tidak ditakar. Melainkan, maksudnya tidak ditakar secara syar'i. Syariat tidak menakarkannya, tidak menentukan takarannya. Bitarki amri takdiriha, dan meninggalkan perkara penakarannya, penakaran hukuman, kepada hakim atau kepada wali, pemilik otoritas. Itu pemimpin daerah. Itu ta'zir. Okay. Ta'zir ini mencakup hukuman yang berat ataupun yang ringan. Mas. Dan gak mesti hukuman tersebut berupa pukulan, gak mesti. Kadang berupa lisan, teguran yang keras itu juga bisa menjadi ta'zir. Tapi kemudian ada yang namanya ta'dib. Kalau ta'dib ini uqubah khafifah. Normalnya dia hukuman yang ringan. La tahtaju ila qada'i qadhin. Tidak membutuhkan ketentuan, tidak membutuhkan pelaporan dan ketentuan dari hakim. Itu bedanya ta'zir dengan ta'dib. Tapi ta'zir itu lebih umum. Ta'zir itu bisa aja pakai hakim atau orang biasa. Misal. Ada seorang ikhwan terlambat datang lagi. Kemudian gurunya menyetrap dia jalan. Diri. Antum diri sampai setengah jam. Ini ta'zir bukan? Ta'zir. Taib. Kok bisa dikatakan ta'zir? Karena di sini waliyul amr gurunya. Gitu. Ulil amrinya adalah gurunya. Ini ta'dib juga bukan? Ta'dib karena enggak membutuhkan ke hakim. Enggak. Enggak perlu ada terlambat terus habis itu kita langsung ke mana MUI misalnya. Pulang terlambat kajian ana. Masya Allah. Capek kan? Berat di ongkos juga itu. Ya. Jadi ta'zir ada ta'dib. Kalau orang tua nih misalnya, anaknya main cacing, ya. Maksudnya ada ayam, kandang ayam gitu, kemudian dengan kotorannya, dia nemuin cacing, terus dimain-mainin, maknya ngeliat, langsung dijewer, diseret, dijewer sampai rumah. Tapi itu ta'zir atau ta'dib, dua-duanya, karena emaknya ini pemilik otoritas. Iya. Enggak perlu sampai ke hakim. Baik. Jadi biasanya ta'dib itu uqubah yang khafifah. Ya. Itu bedanya. Udah paham sekarang ya? Uqubah terbagi menjadi 4 dalam syariat. Had, qisas, ta'zir dan ta'dib. Baik. Udah, itu pemetaannya udah selesai. Ya. Sekarang kita kembali ke ayat. Kita jelasin ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu," kalau misalnya kamu mendengar yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, fa'ar'i laha sam'ak." Maka benar-benar kamu pasang pendengaran kamu. فَإِنَّهُ خَبَرٌ تُؤْمَرُ بِهِ أَوْ نَهْيٌ تُنْهَى عَنْهِ. Pasti itu imma dia adalah khobar yang kamu diperintahkan dengannya atau keburukan khobar khair atau keburukan yang kamu dilarang dari melakukannya. Itu ketika misalnya ada kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ya. Apakah kemudian kalau misalnya lafalnya yang lagi namanya kan khitabnya untuk orang beriman, orang kafir masuk gak? Zahirnya enggak, tapi dosanya dapat. Jadi dosa mereka enggak menjalankan syariat Islam dari usul furu'nya itu semua mereka dapat nanti keburukannya di akhirat. Alhamdulillah. Jadi berlipat-lipat dosa orang kafir itu. Enggak cuma dosa kekufuran saja. Dosa meninggalkan syariat Islam secara far'i itu pun dapat semua. Baik, kemudian kutiba. Makna kutiba di sini apa artinya? Diwajibkan, furidha. Hah? Diwajibkan. Antum mau dapat ilmunya enggak? Mau enggak dapat ilmu tentang lafal kataba di Al-Quran artinya apa aja? Kalau enggak mau, no skip. Tapi ngumpulin tentang ini lumayan lebih sebenarnya. Apa lafal kutiba kataba itu apa maknanya? Tapi ana ringkas di sini khulasahnya, alhamdulillah dengan izin Allah, bisa kita ringkas. Kita petakan dulu. Lafal kataba yaktubu kutiba atau semacamnya, naktubu di dalam, pokoknya di dalam Al-Qur'an lah, selain lafal kitaban, selain lafal kitab, dari fi'il-fi'il kan banyak itu. Sanaktubu ada, aktubu ada, katabna ada, kutiba ada, kemudian apa lagi? Dan seterusnya lah. Ya. Ada kiraman katibin, ada. Baik. Semua itu kalau dikumpulkan, maka maknanya enggak jauh dari ini. Imma ini, imma ini, imma ini. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kita bahas, bisa kita kumpulkan, kemudian kita rumuskan. Jadi maknanya berkisar pada tiga. Antum cabangkan tiga gini. Imma maknanya adalah khotto. Khotto. Khotto itu adalah menulis dengan tangan. Menulis dengan tangan. Ya. Maknanya itu. Kemudian nanti ada cabangnya lagi. Jadi jangan bergembira dulu. Sebenarnya ini besar. Ini permasalahannya nanti antum kalau baca Al-Quran, antum punya petaan gini, jadi antum bisa tahu maknanya sebenarnya apa. Enak. Kemudian makna kedua, hafizah. Apa artinya hafizah? Menjaga. Ini, dan ada mengumpulkan ini, kemudian setelah membuka beberapa kitab tafsir juga, apa makna ini, apa makna. Terkumpul gini. Ya, jadi pertama khotoh, kemudian kedua hafizah, dan yang ketiga adalah qadha'. Qadha. Mau dijelasin kan nih satu-satu? Tapi panjang ini. Enggak apa-apa, yang penting ilmu ya. Karena antum jauh-jauh kesini buat menuntut ilmu. Jadi enggak bisa disia-siakan kesian. Ah, udah jam setengah 9 lewat. Tapi baru 6 orang. Gimana kok kita bubarin aja? Jangan. Akhwatnya banyak. Gimana kok akhwatnya sebagian disumbangin kesini aja? Ini ikhwannya 6 doang, masya Allah, subhanallah. Nah, Allah, apa kesalahannya mungkin karena dosa-dosa kita ya ikhwannya. Hah? Akhwatnya berapa akhwatnya? 14, 15 nyampe. Muskilahnya di apa? Sebenarnya di komunikasi ya, yakin. Muskilah di komunikasi. Jadi ikhwan ini terlalu dimanjakan. Dia maunya anak, mereka tuh maunya anak semua yang anak yang harus komunikasi mereka satu-satu. Subhanallah. Iya enggak? Jadi harus ana yang kemudian SMS-in. Akuan besok kajian akhi, tolong datangnya. Subhanallah. Hah? Apa perlu ana angkat? Maksudnya masing-masing sadar sendiri gitu. Kenapa emang harus ana tugasin semuanya? Ya, kalau memang maksudnya kita punya kajian fix rutin gitu, ya masing-masing merasa memiliki lah. Hmm? Gitu. Masa harus ana semua? Itu akhwat itu kenapa bisa mereka bersekompak? Gimana-mana kayak gitu? Subhanallah. Ha? Karena mereka komunikasinya bagus. Padahal banyak di antara mereka sering hasad satu sama lain. Tapi mereka komunikasinya bagus. Karena komunikasi aja masa. Kenapa melihat di Facebook? Kenapa di Facebook banyak sindir-sindiran? Kenapa? Karena enggak komunikasi. Coba datengin orangnya. Ngobrolin. Enak. Iya, kita sulitnya kita di situ ikhwan. Giran komunikasi izin enggak masuk. Itu dia masalahnya. Iya kan? Baik, kutiba ya. Bismillah. Ini. Lafal kataba kutiba dari fi'il-fi'il ini dalam Al-Qur'an pertama dengan makna apa tadi? Khat. Khat itu artinya ia menulis. Dan hiasan manusiawinya menulis dengan tangan. Ya kan? Adapun untuk Allah Ta'ala tidak boleh kita pikirkan kaifiahnya gimana. Udah serahkan aja. Yang penting itu makanya menulis gitu. Khat itu. Makanya ini anak tampilkan dulu kaidah ini. Kaifiah maksudnya sifat-sifat Allah, perbuatan Allah tidak perlu atau tidak boleh digambarkan kaifiahnya. Tapi kita lihat aja hasilnya gitu. Itu aja. Baik, untuk yang khot ini ana bagi menjadi 4. Ana bagi menjadi 4 kategori. Ya. Kalau untuk hafizah cukup itu, artinya yang qadha ana jadi nanti 2 kategori. Jadi kalau ditampilkan semuanya totalnya itu ada 7. Tapi diringkas menjadi 3. Diringkas menjadi 3. Ya. Yaitu khot, hafizah, dan qadha. Baik, yang khot dulu nih. Dalam Al-Quran, kataba atau semacamnya bermakna khot, menulis. Menulis dalam artian menulis dengan tangan, gitu loh. Bukan menentukan, beda. Ya, menentukan ada lagi. Baik, itu pertama yang dimaksud adalah Allah yang menulisnya. Allah yang menulisnya, itu yang pertama. Dari sesi pertama atau section pertama. Contohnya di surat At-Taubah ayat ke-51. Coba kalau antum sambil baca buka Al-Quran itu sebenarnya bagus insyaallah. At-Taubah ayat ke-51, tapi tulis dulu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan orang-orang beriman, قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. قُلْ, katakanlah, ini pada Nabi, katakanlah wahai Rasul, dan juga orang-orang beriman, kalau dikecengin sama orang-orang kafir, لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Apa artinya? Tidak akan ada yang memberikan mengenai kami entah baik entah buruk kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kami. Baik, tetapi ayat ini bisa berkata di sini bisa bermakna khotta, bisa bermakna qadha. Gitu. Sehingga ana mencari-cari hanya menemukan kemungkinannya satu ini aja ayat yang ada kemungkinan maksudnya adalah Allah Ta'ala yang menulisnya saja sendiri. Baik. Sisanya nanti ada lagi. Baik, itu Taubah ayat 51. Kemudian bagian kedua dari makna khotta yang dimaksud pelakunya adalah Allah atau para malaikatnya. Jadi kalau tadi pelakunya adalah Allah fa'ilnya. Dan yang kedua ini Allah atau para malaikatnya. Dan ini seringkali ketika naktubu atau katabna. Ya. Ketika antum menemukan fa'ilnya itu nahnu, maka itu Allah atau para malaikat yang Allah suruh untuk menulis. Paham enggak sini? Contohnya di surat Ali Imran ayat 181. Ali Imran ayat 181. Sebenarnya enggak mau pakai HP sih, cuman lupa bawa Al-Qur'annya. Karena lebih enak langsung ke Al-Qur'an. 181, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya." Itu setelah mereka berkata apa? "Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia." Allah Ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, Inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu faqir wa nahnu aghnia. Itu orang Yahudi ngomong. Allah itu faqir. Na'udzubillah kata mereka. Na'udzubillah kalam ini. Dan kami adalah orang-orang kaya. Apa kata Allah? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Sanaktubu, kami akan mencatat. So, di sini kami di sini adalah Allah atau dan juga para malaikat yang Allah suruh untuk mencatat. Itu maksudnya. Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Dan kami akan mencatat amalan pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi. Itu ya maknanya. Baik. Itu jika Anda pernah menjelaskan Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatannya dengan menyebutkan dhamir nahnu, itu ada dua tafsiran. Ada dua? Ada dua tafsiran. Ini pahami lagi, ini bab lain cuma untuk memahami juga. Ketika nahnu anzalna wa nunazzilu dengan nun, dengan nahnu, itu ada tafsiran. Imma maknanya adalah ta'zim, ta'zim nafs, yaitu meninggikan, mengagungkan diri Allah Ta'ala, pengagungan. Ibarat kalau misalnya raja bilang walillahil mathalu a'la, kami gitu. Itu berarti ada pengagungan terhadap diri. Walaupun kadang-kadang kami itu untuk pengerdilan diri juga. Kadang-kadang. Tapi ini untuk raja, oke, kami akan berangkat ke sana. Itu menunjukkan, padahal yang berangkat mungkin satu orang doang, dia doang, raja itu. Itu kalau ditafsirkan nahnu di sini untuk ta'zim. Jadi bukan trinitas maknanya. Atau nahnu di sini dimaknai adalah Allah Ta'ala menyuruh para malaikatnya untuk melakukan itu. Gitu. Dan malaikatnya menjadi pasukan utusan Allah Ta'ala untuk menegakkan perbuatan itu. Gitu. Paham gak di sini? Hah? Paham? Pak Abu Naila paham? Paham. Mas, tapi? Ya. Baik, itu maknanya. Sanaktumu maqalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq. Bisa dua-duanya sebenarnya. Tetapi karena kita masukkan ke sini maknanya khat. Ya, bisa di sini Allah atau malaikat. Kalau misalnya antum jadikan anak tubuh ini ta'zim, berarti fa'ilnya hanyalah Allah Ta'ala. Kalau misalnya antum tafsirkan ini sebagaimana tafsir ulama, naktubu yaitu na'muru al malaikata an yaktubu, gitu. Kami perintahkan malaikat untuk menulis apa yang mereka katakan. Ini ilmu ini, maksudnya ini bukan hal yang remeh ini. Ya kan? Ini ilmu ini. Jangan kira ini kalam ana, bukan. Ini ditafsir-tafsir kayak gini. Dan ini enggak asing. Dan bahkan ini bisa menjawab pertanyaan dari Nasrani benci. Kalau antum ditohok oleh mereka, lihat di Al-Qur'an. Pakai lafal jamak untuk menisbatkan kepada Allah, berarti trinitas. Antum jawab apa? Kata ustaz, "Enggak, ana punya ilmunya. Lafal jamak bisa untuk ta'zim." Antum berarti antum punya alasan, punya ilmu, punya kaedah. Itu baru ilmu kayak gitu. Makanya kata Ibn Abdul Bar, ajma'al ulama annal muqallid laisa bi ahli ilmi. Ulama bersepakat bahwasanya muqallid yang berkata, kata Kiai fulan, itu bukan ahli ilmu. Maksudnya dia enggak punya ilmu. Walaupun dia tahu hukum itu. Karena dari ustadznya. Jadi ini kita kasih modal buat antum nanti kalau dakwah, baik ikhwan atau akhwat. Jadikan orang-orang Nasrani itu terpesona dengan kedetailan ilmu kita, Al-Quran As-Sunnah. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan perkara ustadz perkara ini, itu mereka enggak, saya juga gitu, saya juga punya pastor saya, kan? Pastor atau pastor? Di Bandung gini. Baik, kemudian kalau misalnya khot di sini bukan tidak ada kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi digambarkan di ayat adalah perbuatan malaikat. Itu yang ketiga. Dari mana khot? Di surat Al-Infitar. Tiap-tiap kita ada malaikat hafiz yang menjaga, yang mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman sifat bentuk jamak untuk para malaikat ini. Katibin jamak katib, mencatat. Nah, di ini maksudnya mencatat gimana? Mencatat, menulis khot. Gimana kaifiah yang ghaibah gini enggak usah diurus. Setiap perkataan kita dicatat dong. Ya. Terus gimana caranya? Enggak usah diurus, sudah enggak usah, enggak usah. Berarti hebat banget malaikat ototnya gini, enggak usah dipikirin, kita enggak. Ya kan? Kiroman kati gini. Baik, kemudian di ayat juga ada khot, maknanya kata apa? Maknanya khot dan dinisbatkan pada manusia saja. Ya, dinisbatkan pada manusia saja. Dan ini terbagi menjadi dua macam. Ya, satu yang salbi, yang kedua yang jalbi. Salbi itu yang negatif dan kedua positif. Yaitu yang Allah hikayatkan manusia itu menulis negatif, ada manusia menulis positif. Kalau menulis kajian gini negatif atau positif? Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Tapi yang punya negatif nih misalnya. Contoh di surat Al-Baqarah ayat ke-79. Pernah kita kaji beberapa zaman yang telah lampau. Ayat 79. Tafsir Al-Aisar kapan itu? Enggak tahu. Masya Allah dalam. Waktu anak pawai belum nikah itu. Alhamdulillah. Itu kata Allah Ta'ala. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Fawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah buat mereka. Tersebab apa yang telah mereka tulis khot dengan tangan mereka. Biaidihim katabat aidihim. Aidihim. Aidihim. Taib. Wailulahum yamaksibun. Ah, itu yang negatif ya. Menulis yang negatif dan itu dinisbatkan kepada insan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka merubah kitab-kitab demi menjual agama. Tapi itu yang negatif. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nulis yang negatif adalah nulis yang tidak bermanfaat atau bahkan bermadarat atau bahkan menipu dalam agama. Nah, tapi kemudian ada menulis yang positif. Wal ya di surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Itu ada kira-kira ada di surat di ayat satu halaman itu ada sekitar 4 atau 5 lafal yang mengandung unsur kitabah, nulis. Coba aja antum periksa. Antum cari di situ di rumah nanti carinya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maka dan hendaklah menulis ya kan antara kalian. Nah ini nanti juga ayat ini menulis ini dia ya taib. Iya, baik. Udah, cukup itu aja. Menulis ini maknanya menulis dengan tangan, mencatat. Nah, taib ini amar kan perintah. Wajib atau sunnah? Mustahab. Karena dalam praktiknya Rasulullah SAW pernah juga melakukan hutang tanpa ada penulisan. Berarti mustahab hukumnya. Baik. Itu ayat surat Al-Baqarah ayat 282. Sekarang berarti udah tahu khot imma dinisbatkan fi'ilnya kepada Allah saja. Dua, imma dinisbatkan fi'ilnya kepada Allah sebagai ta'zim atau malaikat. Ya. Kemudian imma dinisbatkan fi'ilnya kepada malaikat saja tanpa ada nisbat kepada Allah. Kemudian imma dinisbatkan kepada insan dan itu terbagi menjadi dua. Imma negatif, imma positif. Adapun tadi, kalau dinisbatkan kepada Allah atau malaikat, semuanya ya positif. Jadi gak usah dibagi. Dan gak ada yang malaikat negatif mencatat. Gak ada itu surah Allah subhanahu wa ta'ala semua. Ya kan? Baik. Kemudian yang kedua. Hafizah. Makna dari katabalah hafizah. Artinya menyimpan. Sebenarnya hafizah ini maknanya sama dengan kata khotoh, katabah. Cuma hafizah ini lebih mengesankan adanya benar-benar kesengajaan untuk menyimpan supaya nanti menjadi barang bukti atau pembuktian nantinya. Contohnya di surat An-Nisa ayat ke-81. Oh, pakai ini aja lebih enak. Kalau pakai ini kebat-kebatnya kurang asik. An-Nisa ayat 81. Masya Allah langsung buka. Subhanallah. Langsung buka ini. Ayat Nisa ayat 81, halaman 91 Qadi Musaf ini. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna ta'ah. Mereka orang-orang munafik mengatakan ta'ah, kewajiban kami hanyalah ta'ah. Masya Allah. Orang munafik ngomong ini. Lipsing ya, Masya Allah. Fa'idha barazu min indika, ketika mereka telah pergi dari sisi Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum ghairu alladhi taqul. Sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari atau mengambil keputusan lain dari yang telah mereka terkenali. Jadi beda omongannya nanti. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat. Nah di sini maknanya memang mencatat. Namun ketika anda membuka tafsir, anda lupa tafsir Baghawi atau tafsir Mukathir, maknanya adalah hafizah. Ya ia mencatat juga, tetapi ada penyengajaan untuk menyimpan supaya nanti menjadi pembuktian yang sebelumnya tidak diketahui oleh mereka, para rasul, oleh Rasulullah SAW. Baik. Tetapi yang anda tahu di sini yang maknanya hafizah, ditafsirkan hafizah di sini hanya ayat ini, wallahu a'lam. Yang lainnya anda enggak tahu. Kemudian, nah ini yang paling banyak, yang ketiga. Qadha. Qadha. Qadha itu apa qadha? Hah? Menunaikan. Nah, di sini qadha isinya artinya menetapkan. Qadha dan qadar. Ya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan kepada taksimat dan juga amtilahnya, kita belajar akidah sedikit. Dan ini penting. Sebenarnya kita belajar tentang kisos ya, tapi enggak apa-apa. Qadha milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini qadha adalah qadar, ketentuan Allah terbagi menjadi dua. Qadha itu imma qadha kauni qadari, imma qadha syar'i dini. Ya, seperti yang antum pernah belajar iradah. Iradah kauniyah syar'iyah, afwan, iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah dini. Jadi ada qadha, ketentuan yang bersifat kauni, qadari. Dan ada qadha yang bersifat syar'i dini. Qadha yang bersifat kauni, qadari itu ketentuan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan rububiyah Allah atau tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Yaitu yang berkaitan dengan dirinya secara rububiyahnya atau berkaitan dengan penciptaan. Ya. Gitu, itu ketentuan yang bersifat kauni. Itu ketentuan semesta alam, hukum alam. Ya. Ya, hukum alam maksudnya bukan hukum alam versi mereka, versi saintis sekarang ya kan. Tapi hukum alam yang memang Allah Ta'ala tentukan. Daun itu hijau. Itu qadha Allah bukan? Iya. Tapi sifatnya syar'i atau kauni? Kauni. Dia enggak ada sisi syariatnya dia. Iya. Enggak ada. Sejauh ini enggak ada. Ya enggak ada memang apa? Daun itu hijau. Itu kenyataan realitas kauniyah semesta alam. Baik. Nah, qadha yang kedua apa? Qadha apa tadi? Qadha yang kedua? Syar'i dini. Syar'i gitu. Qadha syar'i. Ketentuan syar'i. Ini ketentuan yang berkaitan dengan uluhiyah Allah. Ya. Kalau tadi qadha kauni berkaitan dengan rububiyah Allah atau perbuatan penciptaannya terhadap makhluk. Adapun qadha syar'i berkaitan dengan peribadatan. Nah. Baik. Udah mulai meraba enggak di sini? Ketika Allah Ta'ala mengatakan fankihu ma tabalakum atau oh itu sih kan gitu kata. Iya bisa itu bisa. Atau yang lain. Qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah. Baik, itu apa artinya? Apa dia qadha syar'i atau kauni? Kita disuruh berbakti pada orang tua. Qadha syar'i atau kauni? Syar'i. Baik, ahsan, bagus. Jazakallahu khair atas jawabannya. Contoh lain, semua perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya itu qadha kauni atau syar'i? Syar'i. Misalnya Rasulullah SAW berkata, sumu li ru'yatihi misalnya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Baik. Itu perintah bukan? Tapi itu qadha syar'i atau kauni? Syar'i. Nah, masalah hilalnya kapan datangnya itu kauni, qadha kauni atau syar'i? Qadha kauni. Baik. Ada faedah begini. Berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki suka sama perempuan. Itu kodrat bukan? Kodok kauni atau syar'i? Kemudian dianjurkannya menikah kodok syar'i atau kauni? Syar'i. Gitu kan? Nah, sekarang cintanya perempuan itu lebih dalam daripada laki-laki. Tapi cintanya laki-laki lebih luas daripada cinta perempuan. Ya, Anda enggak puisi, enggak, ini bukan puisi, ini bukan. Anda juga enggak ngerayu siapa-siapa. Tapi dangkal ya, berarti enggak dalam dong. Cintanya perempuan itu lebih dalam daripada cinta laki-laki. Soalnya gitu. Jadi fokusnya perempuan dalam cintanya itu lebih lebih ini daripada laki-laki, enggak fokus, gagal fokus sering kok. Iya. Ininya apa? Apa namanya? Dalilnya apa? Dalil syar'inya apa? Bahwasanya perempuan cintanya lebih dalam. Banyak sebenarnya. Misalnya qabil walidayhi ihsana di surah Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Gimana? Astagfirullahaladzim, aku lupa. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil disusuin 30 bulan. Baik. Laki-laki ada yang kuat kayak gitu? Cintanya perempuan tuh lebih dalam sampai bisa kayak gitu ya. Ada emak-emak anaknya hampir diterkam buaya, mamanya lebih ganas dari buaya. Cintanya lebih dalam. Iya enggak? Ya, kemudian perempuan dikit-dikit baper gitu, ada suaminya kayak gimana, cintanya lebih dalam karena mereka lebih jero banget cintanya. Tapi laki-laki lebih lebar. Perempuan tadi cintanya lebih dalam, di antara hadis yang menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala lebih merahmati, sayang pada kalian daripada seorang ibu kepada anak yang dipisah. Itu karena dalamnya cinta perempuan kepada siapapun yang dia cintai. Tapi Allah lebih dalam lagi cintanya. Baik. Kemudian cintanya laki-laki lebih lebar, lebih luas. Dalilnya fankihuma tawalakum minan nisa, matna wa thulatha wa ruba. Iya kan? Iya, cintanya laki-laki itu lebih luas. Makanya kadang kurang fokus sama yang seharusnya didalemin. Tapi itu fitrahnya itu. Dan perempuan cintanya lebih dalam, makanya terlalu fokus pada perasaannya. Itu, terlalu sentral pada perasaannya. Iya. Tetapi kasih sayangnya Allah lebih luas daripada kasih sayang laki-laki. Dan ini wa rahmati wasi'at kulli syai. Berarti memang kita yang kita cari adalah cintanya Allah aja. Iya. Ya, tapi ya cinta lawan jenis ya jelas kita butuh ya. Baik, itu faedah. Itu qadha. Kita lanjut ke qadha ya. Udah paham di sini qadha kauni. Oke. Sekarang kita lanjut ke babak berikutnya. Qadha di sini maknanya qadha kauni qadari. Sebelumnya qadha kauni qadari itu pasti kalau udah Allah tentukan pasti berlaku. Sedangkan qadha syar'i ya Allah Ta'ala tentukan belum tentu berlaku pada semua yang diperintahkan. Ya enggak? Allah Ta'ala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah padanya. Semuanya beribadah enggak? Enggak semuanya. Tapi kalau Allah sudah tentukan turun hujan pada detik sekian, terjadi. Kauni. Kemudian juga qadha kauni itu tidak selalu berupa hal yang Allah cintai. Ya enggak? Tapi qadha syar'i selalu berupa hal yang Allah cintai. Contoh misalnya, Allah menciptakan iblis. Apakah Allah mencintai iblis? Enggak. Bahkan Allah mengusirnya. Apakah penciptaan iblis ini kauni, qada' kauni atau qada' syar'i? Kauni. Tapi kemudian apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat lima waktu? Apakah Allah mencintai perbuatan salat lima waktu? Mencintai. Mencintai sangat. Nah, itu syar'i berarti. Tapi apakah mesti terjadi sholat itu di setiap orang yang Allah perintahkan? Enggak mesti. Itu kan? Baik, tadi kita mulai dari qada kaun yang pertama, qadari. Contohnya misal. Ya qada kauni qadari ini ada yang ada baik menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Kita tahu qada dan qadar Allah taala ada yang baik, ada yang buruk. Tapi keburukan tidak disebabkan pada Allah. Baik, yang baik contohnya Allah taala berfirman di surat Al-An'am, kataba ala nafsihi rahmah. Allah taala menetapkan pada dirinya rahmat. Tadi ayat berapa dalam surat Al-Fitr? Ya dikolek dewe itu ya mbak, ini surat Al-Fitr mbak, ayat berapa? Karena gak bisa ngitung. 11, iya, dikasih tahu masih jazakallah khair. Ayat 11 mbak ya, dibuka Al-Qurannya mbak ya. Al-Fitr mudah kok itu diketahuan lah ya suratnya. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Masya Allah. Dapat pahala insya Allah. Tadi kataba ala nafsihi rahmah di surat Al-An'am ayat ke-12. Di surat Al-An'am itu ada dua ayat yang menyatakan hal ini yang sama. Antum cari ayat satunya. Satunya lagi ayat 12, satunya lagi ayat puluhan. Ya, masih panjang. Tapi Al-An'am itu bagus itu insyaallah. Surat yang bagus awal-awalnya. Ya, semuanya bagus, cuman awal-awalnya tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian kalau qada dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal yang buruk dari satu sisi. Di surat Al-Hasyr ayat ketiga coba. Al-Hasyr ini apa artinya Al-Hasyr? Kalian tahu? Iya. Tapi di sini artinya apa? Pengusiran. Al-Hasyr artinya pengusiran. Baik. Di sini Allah Taala berfirman ayat ketiga, walaula an kataballahu alaihimul jala'a la'adzabahum, jala'a la'adzabahum fid dunya. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran, al-jala' ini pengusiran, maka pasti akan Allah azab. Tapi konsentrasinya di kalimat kataballahu alaihimul jala'. Allah Taala menetapkan, mentakdirkan mereka terusin enggak? Di sini orang Yahudi. Iya. Itu buruk bagi orang-orang Yahudi. Tapi baik enggak buat orang-orang muslim? Tuh. Jadi ini perlu dicamkan. Segala takdir Allah yang syar, itu tidak ada yang syar mahab. Itu kaidah, ingat terus itu. Sehingga kita tuh hidup tuh enak. Segala takdir Allah berupa musibah, keburukan, penyakit, wabah, tidak ada yang buruk 100%. Pasti di balik itu ada hikmah dan kebaikannya. Jadi asyarr min qada'illah, tidak ada yang syarr mahab, tidak ada yang pure murni 100% keburukan. Pasti ada hikmahnya. Gitu. Baik. Itu qada' apa tadi? Kauni qadari. Kemudian yang kedua. Qada' syar'i dini. Contohnya adalah ayat yang kita bahas. Ayo kita kembali ke ayat ini ya. Kita sudah terlampau jauh. Contohnya kutiba alaikumul qisas. Jadi untuk mengatur ini lumayan pakai otak juga. Kutiba alaikumul qisas artinya diwajibkan, ditetapkan secara syar'i. Kertasnya mana kertasnya? Di sana Mas Bro. Jadi misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Qada apa itu? Syar'i. Ya. Tadi kan Anda bilang ya namanya komisar qadha syar'i, perbuatan yang dimaksud itu Allah cintai enggak? Kalau syar'i berarti ini al-qisas, Allah cintai enggak? Allah cintai. Walaupun tentu yang di qisas itu ya mendapatkan enggak enak juga, tetapi tidak ada keburukan dari qadha Allah 100% buruk, enggak ada. Ada kebaikan. Nah, kebaikan itu ada di ayat setelahnya. Ya kan? Alaikum fil qisasi hayat. Itu yang tadi kita tahu. Masya Allah. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al qisas fil qatla. Itu terhadap qatla. Qatla jama' dari qatil. Qatil itu maf'ul, maqtul. Qatil maknanya maqtul. Itu orang-orang yang terbunuh. Yang dimaksud ini qatla yaitu yang dibunuh secara sengaja. Dan yang dibunuh adalah manusia, bukan hewan. Kalau misalnya hewan yang dibunuh ya itu berarti talaf namanya. Dia berarti disuruh ganti rugi, bukan di kisos. Yang dibunuh sapi terus sapinya antum yang dibunuh. Ya susah juga, enggak bisa gitu. Dibunuh sapi antum ganti. Ganti sesuai harganya gitu. Taib, jadi al-qatla itu al-maqtul minal insan. Orang yang terbunuh dari manusia. Manusia yang dibunuh. Nah, manusia yang dibunuh itu ya, kan dibunuh berarti ada pembunuhan. Pembunuhan itu ada dua macam. Pembunuhan terhadap manusia. Ada al-qatl ya, asy-syar'i atau al-masyru', ada al-qatl ghairul masyru'. Ada pembunuhan yang memang disyariatkan dan ada pembunuhan yang tidak disyariatkan, berarti haram. Baik. Kita mulai dari al-qatl al-masyru'. Qatl masyru' ini bisa saja sebabnya had, bisa saja sebabnya qisas, bisa saja sebabnya ta'zir, bisa saja sebabnya buat pemberontakan ya, terhadap pemerintahan. Bisa saja sebabnya membela diri atau membela kehormatan atau membela harta, menjaga harta. Jadi macam-macam. Nah, tadi qatl pembunuhan yang disyaratkan bisa saja dia adalah had. Ya. Misalnya membunuh orang murtad. Ya, ulil amri membunuh orang murtad. Atau ulil amri membunuh pezina yang sudah nikah. Pasti sudah punya suami atau istri. Taib. Atau membunuh begal. Yang sudah membunuh. Taib. Kemudian bisa aja qisas. Ya. Dia membunuh orang, maka dia dibunuh. Qisas. Dan keluarga yang dibunuh enggak memaafkan, maka dia qisas. Baik, kemudian bisa juga ta'zir. Teguran, tegurannya berupa pembunuhan. Mungkin karena memang dia udah terlalu mewabah penyakitnya atau apa gitu kan, apa dia pelaku bid'ah. Enggak membunuh orang enggak, tapi dia udah terlalu banyak yang terpengaruh akan kebid'ahan dia. Akhirnya ulil amri membunuh dia. Ta'zir. Bukan qisas itu. Bukan had juga, karena dalam hukum dalam syariat tidak ada had untuk ahli bidah. Ya. Bisa juga di medan perang membunuh musyrikin di medan, atau kufar di medan perang. Yang gak usah mikir, wah ini pembunuhan syar'i gak ya? Ya kalau mikir gitu antum terbunuh duluan. Terus apa yang antum di medan perang kalau kamu bunuh? Baik, kemudian bisa aja membunuh pemberontak. Di sini ulil amri yang membunuh ya, pemberontak ya. Ya mungkin sekarang-sekarang ya memang mereka memprovokasi untuk berontak ya kan. Mereka layak gak dibunuh? Layak ketika sudah dicek dan recheck. Pokoknya mereka memang melakukan pemberontakan dan semacamnya. Ya. Atau dihukum dengan, sebenarnya dihukum dengan hakim masing-masing gimana ijtihadnya. Atau bisa juga karena membunuh secara syar'i karena membela diri. Bela diri ini maksudnya bukan pas kontes gitu kan, arena bela diri maksudnya diserang. Boleh dibunuh, mau dirampok, na'udzubillah ya. Atau membela kehormatan perempuan gitu, na'udzubillah, ada yang mau memperkosanya. Kemudian kebetulan tadi ada jarum di jilbabnya, ditusuk gitu matanya, cas, langsung matanya kempes atau gimana. Emang balon apa? Ya, kemudian mati gara-gara itu. Apakah dihukum qisas? Enggak ada hukum qisas. Ada hadisnya juga tentang hal ini. Kemudian menjaga harta. Iya. Termasuk juga misalnya pegawai Indomaret ya. Tiba-tiba ada perampok, pakai helm, pakai jaket. Oh, dia bawa parang, bawa pistol. Ya. Serahkan semua di sini. Tapi dia bingung juga mengambil barang gimana. Nah, itu kayak gitu. Kemudian dari belakang ada juga pegawainya pakai pisau nancepin gitu. Ya. Bisa gak gitu? Boleh, itu karena hibzul mal. Gak apa otoritasnya. Maksudnya gak dikisos dia nanti kalau misalnya itu mati, gak dikisos. Ya. Karena dalam dafa' al-mal dan dafa' nafs. Dafa' nafs. Itu yang qatl apa yang masyru' disyariatkan. Adapun yang enggak masyru', enggak disyariatkan, itu kadang-kadang dia sengaja, kadang-kadang dia setengah sengaja, kadang-kadang dia salah memang enggak tahu apa-apa. Contoh yang sengaja nih. Dia membunuh sengaja, kayak gimana sih membunuh sengaja? Datang orang, der, dah mati, dah selesai. Dia membunuh sengaja. Atau yang memang dia itu sengaja tapi diupayakan supaya enggak sengaja. Misal gali sumur di depan pintu rumah tetangga dan terus di bawahnya dikasih kobra, ada apa namanya pisau-pisau yang tajam-tajam. Bambu runcing semacamnya. Kemudian bambu runcingnya besi, ditambahin setrum. Kemudian ditambahin gelagak air panas. Apalagi ayo. Nah, pokoknya keluar dari pintu mau kerja itu tangan cukup dua. Udah enggak jadi orang itu pokoknya. Nah, terus keluar dari situ putih-putih pakai pakai bando. Casper. Nah itu kemudian ketahuan yang gali siapa? Yang gali tetangga seberangnya. Nah terus diinvestigasi. Antum, wah anda gak sengaja dong. Termasuk kotor si Bunga Amet. Sehingga anda gak boleh dikisos. Anda bikin sumur kan. Kan bukan anda yang membunuh. Anda gak langsung ter begitu. Ini sih namanya kotor Amet ini jelas. Ya kan? Tapi kemudian si Bunga Amet itu dia pakai pistol, nyoba-nyoba, ya, misalnya ke toko pistol gitu kan, ada nggak di sini? Ada ya, senapan gitu, nyoba. Gimana nih mas, caranya melatuknya? Oh itu tekan aja itu, pas diteken, tuh, kena. Masuk, wah, apaan mas, lu nggak sengaja nih mas, ya kan? Itu si bulan. Kecuali kalau ada indikasi memang dia sengaja, itu diinvestigasi lagi. Ya, kemudian ada emang khotok. Kotok dia sama sekali nggak ada intention dan nggak mega poinnya sama sekali lah, jauh dari yang namanya sengaja. Ya. Al-Mu'im itu masalah fikih yang itu memang akan jauh nantinya, jauh. Tapi ya. Kemudian al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan merdeka, abad bil-abdi, unsa bil-unsa. Itu nanti ada penjelasannya di syarah insyaAllah. Faman ufiya lahu min akhihi syai, dan barang siapa yang dimaafkan buat dia dari saudaranya atau walinya korban, maka ya hendaknya ikutin. Ya. Jangan malah enggak mau. Ya udah, kamu boleh dimaafin sama kita. Kamu bayar diat aja. Wah, enggak mau ah. Saya maunya dikisos. Ya, itu para ulama berselisih pendapat, boleh enggak? Apakah ini masalah hukum, ini bukan masalah ketegaan atau kegilaan orang itu, tapi masalah hukum. Jadi gambarannya, pelaku ini ngebunuh korban, jadi mati. Amat, berarti kan kisos kan? Sengaja, berarti kisos. Nah kemudian ketika udah hakim hakim di sini menyerahkan hukum kepada wali korban, bukan dia yang menghakimi. Oke, sekarang bukan dia yang menghakimi, diserahkan kepada wali korban. Ente mau mengkisos dia atau maafin? Kau maafin, ente dapat duit. Nah, kau ente kisos, ente kasih duit kali. Maksudnya buat prosesi pembunuhan. Nah, taib. Oke deh, kita maafin. Biarnya kan 100 unta. Ya. Kalau misalnya Amad berapa ya? Astagfirullah. Kalau misalnya Syibhul Amad itu 100 unta, Khotok 100 unta juga, tetapi ada rincian beda jenis unta-unta itu. Nah, tapi itu sama sekali nggak pernah diterapkan di sini. Jadi kita nggak kegambar ya. Ini masih asing banget di kita. Tapi gitu hukumnya. Dan jangan dibahas karena emang nggak diterapin. Nah, oke. Okay. Tapi kan korbannya ini, pelakunya ini tahu gitu, kemudian gue mati aja daripada gue dapat apa tunggakan segitu gede banget, mendingan mati aja. Kalau gitu udah bosan hidup pula. Ya udah, dimaafin. Ah, dukun, nggak mau dimaafin aneh, dibunuh aja. Kalau enggak aneh bunuh diri. Ah, bingung. Boleh nggak kayak gitu? Para ulama berselisih pendapat. Tapi yang lebih rajih nggak boleh. Kenapa? Karena di sini hukum itu manut sesuai dengan wali korban. Nggak bisa hukum ditawar-tawar di sini. Hakim aja yang punya otoritas nggak bisa dia menentukan. Kembali ke wali korban. Gitu. Nah, maka orang kalau udah dimaafin harus ittiba' bil ma'ruf. Baik-baik udah. Jadi kalau misalnya emang gak punya duit, ya pinjam dulu atau gimana, atau keluarganya pelaku menanggung atau gimana kan? Kan bisa. Karena ini semua adalah takhfif mir rabbikum. Apa artinya? Peringanan dari Rabb kalian. Dan juga rahmat. Barang siapa yang melampaui batas, maksudnya melampaui batas di sini apa? Udah maafin nih, iya ente aneh maafin, bayar diat. Dibayar diat habis itu. Habis dibayar diat, besoknya dibunuh itu yang pelakunya dibunuh. Ini famani tadabadarika, kalau misalnya ada yang melakukan hal serupa setelah itu, falahu adzabun alim. Dia yang dapat azab yang pedih nanti. Ya. Begitu. Maksudnya para ulama mengatakan kalau misalnya nih, misalnya ada orang namanya Habibi, ya. Orang paling enaknya nama itu Habibi memang. Dipanggil sama semua orang artinya apa? Sayangku. Ya. Habibi. Ada orang namanya, antum siapa namanya? Giri. Pas. Habibi dan Giri. Mereka kakak adik. Tapi janganlah ini kasusnya yang berat soalnya. Jangan yang Habibi dan anak, kebayang Habibi dan Ainun terus dari tadi. Habibi dan siapa namanya orang yang gak ada di sini lah orangnya. Habibi dan siapa? Nama itu banyak, tapi coba ide-ide Ahmad. Baik, Habibi dan Ahmad. Habibi dan Ahmad berseteru. Kemudian Ahmad membunuh Habibi dengan sengaja. Baik, membunuh Habibi dengan sengaja. Kemudian Habibi ini mati kan? Nah, sekarang dengan Ahmad sudah ketahuan dia membunuh. Maka keluarganya Habibi datang ke hakim dan Habibi juga diundang. Kemudian perkara diserahkan kepada wali keluarganya. Kalian memaafkan atau kalian tetapkan kisos. Tapi kami enggak enak. Ini Ahmad insya Allah masih muda, dia ada potensi buat ke depannya. Dan biarin kita maafkan. Berarti harus apa? Diat, bayar diat. Baik, berarti Ahmad harus bayar diat. Ya. Dan Ahmad ini okelah. Alhamdulillah bayar diat. Kita sama keluarganya kita kumpulin duit buat bayar diat. Nah, bayarnya baik-baik, seserahan. Bukan seserahan buat nikah, seserahan diat. Nah, setelah itu khalas, enggak boleh ada lagi perseteruan. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, misalnya ada Habibi punya adik yang sangat sayang sama Habibi. Namanya Zarkashi misalnya. Zarkashi kemudian menggorok Ahmad besoknya. Yeah. Nah, sekarang Zarkasi menjadi tersangka, ya kemudian balik lagi keluarganya Ahmad menggugat, menuntut. Nah, kemudian ditanya sama hakim, keluarganya Ahmad memaafkan atau mengkisos? Terserah, kisos. Terjadi lagi dengan gorokan yang semisal, cara goroknya juga harus sama atau semisal gitu. Nah, kalau dimaafkan, bayar diat, berarti balik lagi. Kayak gitu. Tapi dosa itu tetap dosa. Maksudnya perbuatannya tadi adiknya itu dosa, makanya harus bayar diat. Baik. Man i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wa lakum fil qisasi hayat ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan buat kalian dalam al-qisas, dalam bab al-qisas ini ada hayat, kehidupan. Maksudnya pembakaan kehidupan, jaminan keberlangsungan hidup. Ya. Ya zina dengan hadnya seperti itu ya ada jaminan supaya aman perempuan itu. Perempuan dihijabin supaya aman. Tapi kan manusia memang kadang kok pakainya rasio itu nanti bercampur sama hawa nafsu. Gitu. Makanya mizannya harus dengan syariat. Wahai ulil albab, wahai orang-orang yang punya otak. Maksudnya orang-orang berakal. Lub itu adalah akal yang baik. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Udah puas antum ya? Belum puas, masya Allah. Ayo kita enggak bisa lagi baca syarahnya, enggak bisa ini. Enggak ada waktu dah. Antum baca sendiri, terjemahin sendiri di rumah. Ya. Tapi ini antum anak kasih kan tadi ada, coba baca di halaman kedua ini kan ada uktub a'jabal fawaidil mustafadati min durusikal yawma wahfadha barakallahu fi ilmik. Jadi tulislah paling ajibnya, paling mengagungkannya, paling mempesonakannya, paling mengagetkannya dari faedah-faedah yang kamu yang terfaedahkan, yang terambil dari dars-dars kita. Dars kita di hari ini ada berapa? 3. Jadi terserah. Wahfadha dan hafalkan itu. Maksudnya itu tujuannya adalah antum nulis sendiri, maksudnya enggak bakal ana cek, enggak bakal. Ya capek. Beban hidup udah banyak, enggak usah ditambah-tambah sama tulisan antum. Jadi antum dapat faedah apa? Baik itu faedah yang ada di sini terserah. Ini faedah yang paling antum merasa ini bermanfaat buat anak pegang, buat anak pegang gitu. 8 lah. Nah, rutin nanti setelah pulang ke rumah antum hafalkan. Maksudnya antum ingat-ingat. Sehingga nanti ketika antum murojaah awali dengan pemetaan faedah. Ya kan? Ini salah satu cara yang bagus ketika misalnya antum punya buku, misalnya antum punya ya, misalnya tafsir Al-Isar. Ya, antum baca, misalnya antum baca dengan runutan, runut gitu. Kalau antum dapat faedah yang paling ajib, antum taruh di lembar awal-awal ini. Sehingga ketika nanti antum buka buku, kapan zaman tahu gitu kan. Wah, ini faedah-faedah ini. Terus antum ingat, wah ini di halaman itu bicara tentang ini. Itu tuh bikin otak kita tuh jalan. Ya. Jadi gitu. Jadi makanya jangan remehin yang namanya kata banyak tubuh, nulis. Di Al-Quran aja tuh banyak sekali kata banyak tubuh, naktubun dan seterusnya. Lebih dari 50 ayat atau sekitar gitu. Atau 40-an sekitar itu. Ya. Tentang kitabah, penulisan dan penetapan. Ya, begitu ya. Kemudian ini kita enggak bisa membahas tentang ininya, insyaallah pekan depan ayat berikutnya insyaallah taala. Nanti di kajian Fadhil Faid kita bacakan sebagaimana biasa tulisan-tulisan antum ya. Ingat itu. Baik, ada soalan? Iya. Insyaallah, Allah ampuni. Itu hukuman pelebur dosanya itu. Ya. Selama memang dia juga memang udah bertaubat. Tapi insyaallah Allah orang yang dikenai hukuman had itu jera kok biasanya. Kecuali bagi yang nyuri ya. Nyuri ada yang enggak jera. Ini belum diampuni ini. Karena memang dia masih suka dengan amalannya. Ya. Jadi hukuman itu memang buat dia supaya jera, tapi kalau nggak jera tetap dia. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi, ikhwan atau akhwat? Sedikit mau itu sedikit tentang ilmu, antum semangat terus mencari ilmu ya, insyaallah Allah berkati hidup antum dan isi terus dengan ilmu, baik dengan cara membaca, menghafal, mengajar, mengkaji dan seterusnya. Yang penting isi dengan banyak hal-hal yang bermanfaat, dan kalau bisa minimalisirlah chattingan apa media sosial gitu, benar-benar hati itu kotor sebenarnya. Iya. Kecuali kalau digunakan untuk dakwah, untuk apa itu. Iya. Kita nggak tahu nih mizan amalan kita. Jangan sampai mengeropos gara-gara kita sering bermedsos. Kemudian mizan keburukan kita bertambah tanpa kita sadari dengan bermedsos. WhatsAppan, chattingan di Facebook, di Telegram, di dan seterusnya. Pajang ini, pajang itu, bikin orang ini, bikin orang, aduh, masya Allah. Sekarang kita bisa menabur dosa itu satu detik itu bisa 100 dosa bisa. Bisa aja kalau Allah takdirin. Makanya kalau antum mau tahu berkahnya ilmu yang ada di antum itu di seberapa waktu yang antum gunakan untuk kebaikan. Sekarang kan tidak sedikit dari anak ngaji sendiri, mereka setelah menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu itu hanya formalitas. Kadang hanya untuk karena anak sebagai pengajian anak ngaji gitu. Setelah itu, setelah keluar itu udah seperti orang biasa, cuma pakaiannya aja pakaian yang pakaian surgawi. Tetapi nggak ada kemudian ingat ilmu, dzikroh, murojaah nggak ada, menerapkan ini nggak ada. Masya Allah. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita waktu 24 jam tidur 6 sampai 7 jam misalnya, sisanya tuh ngapain? Panjang waktu itu, masya Allah. Coba gunakan buat yang bermanfaat dan minta sama Allah supaya bisa dikuatkan dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan anda ceritakan sekali lagi waktu itu kan udah punya ceritakan sudah lama. Minum air zam-zam dan berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Ya. Yeah. Anda ketika itu berdoa minta sama Allah sebelum ngisi-ngisi kajian gini. Tahun 2012 itu waktu itu. Waktu itu masih jual-jualan itu. Adik ana dari Al-Irsyad baru lulus Al-Irsyad. Ada yang keberapa ya, lupa. Oh ya gitulah. Bawahnya lagi. Baru lulus Al-Irsyad. Kemudian kamarnya dia itu sebenarnya enggak punya kamar di rumah. Sehingga kamarnya itu hanya tutupan dari kayu-kayu lemari doang. Jadi masyaallah lah pokoknya. Bukan kamar lah pokoknya. Tapi di dalam, di balik tutupan kayu itu ada bilik kecil gitu. Ruang kecil banget itu, enak gitu loh. Maksudnya pojokan, nyempil gitu. Kasur doang sama ini, sarung buat alas tidur. Itu di rumah ana. Tapi ana sering tidur di situ gitu loh. Karena enak, kadang berduaan tidur di situ sama dia. Tapi kadang diusir. Nah, itu subhanallah itu kesabarannya anaknya. Kemudian mau masuk Lipia. Masuk Lipia. Sama teman-temannya, dia ajak teman-temannya dari yang banyak. Lipia ini porsi alirsatnya banyak. Iya, belasan. Dibantu sama dia. Maksudnya kita bareng-bareng mereka. Kayak anda dulu waktu Lipia. Bareng-bareng. Dibantu. Wah pokoknya masya Allah lah. Jasanya banyak banget buat teman-teman ini. Ternyata semua temannya itu lulus. Kecuali dia. Kalau dia yang paling berpayah-payah membantu teman-temannya. Dari travel, dari jauh-jauh. Kosannya dicariin. Terus kita yang bayar, alhamdulillah, kosan mereka. Ternyata semuanya lulus kecuali anak adik-anak ini, subhanallah. Sakit hati. Nah, semester berikutnya, try lagi, nyoba lagi. Tetap aja, enggak lulus. Itu sakit hati banget. Subhanallah. Sampai kemudian ngelobi ke syekh-syekhnya kali ini. Itu saking ngototnya itu. Akhirnya dibolehin tapi semester depan. Itu syekh-syekh sana, yang dosen-dosen sana, ini anak belum masuk Lipia tapi ngototnya minta ampun. Pengen masuk gitu. Enggak, kemarin bilang udah anak udah enggak bisa. Harus bisa sekarang. Karena mungkin kegirahannya langsung dikasih tapi tahun depan. semester depan. Dan sekaligus memang juga nyoba-nyoba di Madinah. Nyoba-nyoba juga di Madinah. Tapi itu keadaannya seperti itu kita. Nah, di kamar Diana itu pernah suruh kita minta sama Allah. Karena beli air zam-zam dari Senin. Beli air zam-zam. Gak tau lah mau palsu mau enggak, yang penting niatin ini air zam-zam kan. Ini air zam-zam, tulisannya air zam-zam kok. Iya, dan rasanya ya Allah alam, biasa aja. Kita gak tahu. Gak apa-apa kalau Allah ciptakan jadi yang tiba-tiba tring air zam-zam kan gak apa-apa, belum bisa. Kan itu qada apa, kauni atau syar'i. Kauni kan, bisa aja, mudah bagi Allah. Iya. Terus minta doa sama Allah, ya Allah, saya itu gak mau jualan kayak gini ya Allah. Mungkin kan waktu itu anak jualan-jualan gitu waktu 2011-2012. Habis kuliah jualan dan seterusnya, liburan jualan. Itu ya Allah, anak gak pengen kayak gini. Anak pengen gitu, ngajar, kajian. Tapi kalau anak lihat zaman-zaman itu udah mulai kajian tematik di mana-mana tuh. Anak kok heran, kok ini kajian kayak gini gitu. Apa yang ngaji kitab itu di masjid atau di mana? Pengen. Yang anak kaji itu pengen akidah juga, tafsir juga ya Allah, hadis. Itu anak sebutin. Habis minum anak minta ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Rabb, kajian-kajian yang beragam seperti ini dari cabang. Anak sebutin cabang-cabangnya. Anak sebutin. Itu Allah jawab, masya Allah. Allah istijabah. Mudah-mudahan ini bukan istidraj, tapi rahmat mudah-mudahan. Sekarang, subhanallah, kekuatan yang Allah berikan, alhamdulillah semuanya. Bukan karena anak, tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang merahmati. Ya itu wasilahnya. Untuk tekadkan benar-benar minum air zam-zam, kemudian berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil bakti sama orang tua, kemudian sering-sering infak sedekah, dan sering berbuat ihsan kepada orang dengan cara apapun. Baik terhadap musuh sekalipun. Wallah, terhadap musuh sekalipun. Itu maksudnya terhadap orang yang memang menikam antum. Baik di media sosial atau di kehidupan nyata. Dan yang lebih berat di kehidupan nyata sebenarnya. Tapi lebih banyak terfitnah di media sosial. Itu, alhamdulillah sekarang ya Allah Ta'ala jalankan sekarang. Dan di perjalanan benar-benar banyak ujian. Tapi yang membuat istiqomah itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika pikiran-pikiran kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Diikhlaskan semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Allah yang memberikan nanti ganjarannya dunia dan akhirat. Ya. Sibukan untuk ilmu dan amal terhadap ilmu itu, jangan yang lain. Dagang tafadhol, dan jadikan dagang itu sebagai bentuk pengamalan ilmu, yaitu ketika antum tahu bahwasanya kita harus mencari rezeki yang halal, maka mencari rezeki yang halal itu adalah bentuk pengamalan terhadap ilmu. Jadi jadikan semua perbuatan kita adalah pengamalan terhadap ilmu. Jika nggak bisa 100%, masih ada pelanggaran, minimal kita usahain yang mana kita bisa. Ketika antum tahu antum pintar ngajar, antum konsentrasikan di sana. Ketika antum tahu antum zakirahnya kuat, antum konsentrasikan di hafizul Quran wal hadis. Ketika antum tahu antum bisa memotivasi orang, antum konsentrasikan di membuat orang tuh ke masjid, membuat orang. Ketika antum punya uang banyak, konsentrasikan di sedekah. Pokoknya apa yang antum bisa, konsentrasikan di situ. Yang terbaik antum bisa semua, fokus di semuanya, antum rangkul semuanya, itu mau yang antum. Tapi halangannya luar biasa, hasadnya luar biasa orang-orang. Ya, ikhwan ataupun akhwat masing-masing punya kontribusi di dakwah ini. Bahkan akhwat sekalipun yang mungkin hanya di rumah aja, dia punya kontribusi terhadap dakwah Islamnya. Bisa. Mungkin dengan cara sharing kajian, sharing ilmu kepada akhwat-akhwat lainnya. Mudah banget sekarang, masya Allah. Atau misalnya dia menjadi istri seorang dai misalnya. Kemudian dia membantu supaya suaminya itu senang, supaya nanti dakwahnya lancar. Itu termasuk ibadah besar itu. Iya kan? Taat pada suaminya termasuk ibadah besar. Iya. Atau dia mendidik anaknya supaya jadi hafiz Quran, supaya menjadi hafiz hadis, supaya menjadi anak yang berdakwah nanti ke depannya. Itu besar itu ini ya, ganjaran. Itu ibu-ibu itu yang dapat nanti pahalanya, insya Allah. Jadi gak ada nih, gak ada dari kita itu yang gak bisa berkontribusi pada kemajuan kaum muslimin, kepada khilafah Islamiyah, enggak ada. Semuanya bisa. Ya, khilafah Islamiyah nanti. Tapi kita bisa berkontribusi sejak sekarang. Antum yang bujang atau yang udah nikah, bisa semuanya insya Allah Ta'ala. Baik anaknya perempuan doang, bukan berarti orang tua, aduh, enggak bakal jadi Umar nih. Tapi jadinya, aduh, perempuan. Enggak. Tetap bisa jadi perempuan yang berkontribusi insya Allah Ta'ala. Ya. Gak mau kan anak ngomong kayak gini? Supaya antum semangat. Iya, karena anak melihat sebagian dari antum loyo yang laki-lakinya gak tahu yang akhwat. Termasuk antum nih dua, udah terlambatnya jauh banget lagi. Antum dari mana? Antum rumahnya di mana? Cibubur. Berarti dekat sama rumah dong. Cibuburnya mana? Kesini naik mana? Naik apa? Oh, berdua antum. Dekat Cilangkap enggak? Oh enggak. Naik motor ke sini. Naik mobil. Terlambat kenapa? Karena naik mobil. Karena orang tua, ya udah enggak nanya kok gitu. Ini Pak Sultan ini, alhamdulillah, jazakallahu khair. Pak Sultan ini ikut juga kajian di Cilangkap, Mas Bro. Maksudnya dari tadi pagi, sebelum subuh, anak-anak bukan enggak masuk apa-apa, cuma contohin aja. Ba'da subuh Pak Sultan ini sebelum subuh udah berangkat dari rumah antum ya, Pak, maaf, di siaga. Siaga sana. Menuju Cilangkap, jauh, enggak dekat. Kemudian salat subuh di jalanan, maksudnya di jalan di masjid jalanan. Kemudian ngaji di sana. Kita tadi ngaji tafsir surat Al-Isra, kemudian mengkaji Tazkiyatun Nufus. Dua kajian sampai jam 6 lewat. Ya, kemudian beliau pulang ke rumah dulu, Pak. Pulang ke rumah, kemudian naik sepeda ke sini. Subhanallah. Dan beliau awal yang datang, bahkan sebelum mana datang. Maka di situ gue langsung buat antum-antum. Subhanallah, ini teman-teman yang belum datang atau mungkin datang nanti sebelum zuhur, mungkin yang belum datang. Subhanallah. Ya, belum lagi ini juga ketika antum ya, misalnya antum ketika mengharapkan murid-murid itu datang enak gitu. Antum usahain bikin ini bikin itu gitu. Kemudian ketika antum melihat ternyata yang terjadi begini itu apa? Gimana rasanya? Kecewa. Wah, pokoknya wah, rasanya itu amburadul sebenarnya. Tapi emang karena emang yang menggerakkan itu tuh Allah, bukan kita. Anda enggak bisa menyihir antum satu-satu. Tuh yang udah di sono, ayo datang kamu. Enggak bisa. Tapi ya udahlah. Iya kan? Tapi hati itu rasanya enggak enak. Ya ikhwan terutama. Kok akhwat enggak tahu. Kok ikhwan ini kok misalnya kayak gini, masyaallah. Sakit sebenarnya. Tapi ya udah. Semoga itu menjadi amal jariah juga. Ya, kita lanjutkan nanti 5 menit ke depan insyaallah kajian Bulughul Maram jazakumullahu khairan atas istima' antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.